wala mayyitan illa rahimta, wala ajatan min awa'ijid dunya wal akhirah, laka ridha walana fiha salah, illa qadaitaha wa yassartaha ya akramal akramin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Inna allaha ya'muru bil adil wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.